Ada tak doa nak jumpa Rasulullah dalam mimpi? Ada, tapi bukan doa. Orang yang sayang pada Rasulullah, sungguh-sungguh sayang. Maka orang ini dia banyak berselawat. Kerana ditanya daripada orang-orang soleh yang banyak bermimpi Rasulullah, benda amalan, kebanyakan yang dicatatkan dalam kitab-kitab, mereka banyak berselawat. Cuma tak ada dalam hadis mana, siapa nak jumpa aku, kena banyak doanya, tak ada. Tak ada pula ulama kata, siapa nak jumpa Nabi, kena baca wirid ni, tak ada. Yang adanya cerita-cerita yang ditanya daripada orang yang banyak jumpa Nabi, ada yang mimpi setiap minggu, nah, ada mimpi setiap bulan, mereka banyak berselawat. Banyak mana? Berpuluh-puluh ribu sehari. Faham? Nah, jadi jangan kita berselawat kerana nak jumpa Rasulullah. Berselawat kerana sayang pada Rasulullah. Nak sampai masa Tuhan we jumpa. Dak jumpa sini, dah kita banyak selawat dah, jumpa dak di akhirat. Nak, ha, takut nak kejumpa, drak beri jumpa, jadi riak, jadi sum'ah dan sebagainya. Faham? Serma tu bukan orang yang mimpi Rasulullah, bukan dia mitok, tetapi pemberian Allah. Ha.